من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih kita membaca nas-nas hadis-hadis yang berisi at-takhwif, sesuatu yang membuat seorang mukmin itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui bahwasanya al-khawfu minallah itu adalah aslu kulli khair fid dunya wal akhirah. Takut kepada Allah adalah sumber dari kebahagiaan dunia dan akhirat. Hal ini sebagaimana yang diucapkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahmatullah ta'ala alaih. Kata beliau, aslu kulli khairin fid dunya wal akhirah al-khawfu minallah. Sumber segala kebaikan dunia dan akhirat adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang dimaukan dari rasa takut di sini adalah al-khauf al-mahmud, rasa takut yang terpuji, yang mendorong ya pelakunya untuk meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dan yang mendorong pelakunya untuk semangat beribadah kepada Allah, bukan al-khauf yang menjerumuskan dia kepada perbuatan putus asa dari rahmat Allah. Kalau yang seperti ini, maka ini adalah al-khauf al-mazmum, rasa takut yang tercela. Dan seseorang biasanya kalau takut ya kepada sesuatu, maka dia berupaya lari meninggalkannya dan menjauhinya. Ya, tidak mau dekat-dekat kepada sesuatu yang dia takuti. Adapun kalau dia takutnya kepada Allah, maka dia lari ya dari Allah kemana? Adakah yang bisa melindungi selain Allah? Tidak ada, sehingga dia lari dari Allah menuju Allah, lari dari murka Allah kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, lari dari kemaksiatan kepada Allah kepada ketaatan kepada Allah. Ini diantara makna hadis yang tersebut dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa: Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min 'uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alayka anta kama asnaita 'ala nafsi. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa dengan doa yang sangat agung ini, yang di dalamnya ada tauhid. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, aku berlindung ya dengan ridhamu dari murkamu, dan aku berlindung pula ya, kepada pemaafanmu dari hukumanmu, dan aku berlindung ya Allah darimu kepadamu, dan aku tidak bisa menghitung pujian-pujian yang pantas untuk dirimu sebagaimana pujian-pujian yang kau berikan untuk dirimu. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala juga mensifati mereka penduduk surga dengan sifat al-khauf. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat, wa aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatasaalun. Qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. Famanallahu 'alaina wa waqana 'adzabas-samum. Inna kunna min qablu nad'uuhu innahu huwal barrur rahim. Mereka pun ahlul jannah, satu sama lainnya saling berhadap-hadapan, berbicara, saling bertanya satu sama lainnya. Kemudian di antara mereka mengatakan, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Dahulu kami ketika di dunia termasuk orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian apa? Balasannya, famanallahu alaina wa waqana azabas samum. Akhirnya dengan sebab rasa takut ini, Allah berikan nikmat kepada kami. Allah jaga kami di dunia dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga. Ya. Demikian, ya, begitu agungnya ibadah al-khawfini. Bahkan Allah mengancam siapa-siapa yang ketika di dunia sama sekali tidak merasa takut kepada Allah. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Mubarak di dalam kitab Az-Zuhud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwasanya Allah berfirman dalam hadis kursi ini, wa izzati la ajma'ala 'abdi khawfaini wa amnaini idza aminani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah wa idza khafani amantuhu yaumal qiyamah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis kursi, sungguh-sungguh ataupun wa'izzati, demi kemuliaanku, saya tidak akan mengumpulkan kepada seorang hamba dua rasa aman sekaligus. Dan juga tidak akan saya kumpulkan pada seorang hamba dua rasa takut sekaligus. Siapa yang ketika di dunia merasa aman, maka akan saya jadikan dia takut di hari kiamat. Dan siapa saja yang ketika di dunia dalam kondisi takut kepada Allah, maka di hari kiamat akan saya berikan kepadanya keamanan. Ya, sehingga ya kita mengetahui dengan ini faedah dari nas-nas apakah Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi yang berisi at-takhwif, ya, bahwasanya tujuannya adalah agar kita takut kepada Allah dengan takut yang terpuji. Kemudian di antara hadis berikutnya yang dibawakan oleh beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaihi adalah, وفيه ما أيضا عن النبي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل يوم القيامة. ما في حديث بقى masih hadis yang tersebut dalam as-sahihaini, sahih al-Bukhari wa sahih Muslim, dari sahabat yang sama yaitu Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, kita semua, ya, apabila mati, uridu alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi, apabila telah mati kemudian dimasukkan ke liang kubur, maka akan ditampakkan pada kita maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi, tempat duduknya, tempat tinggalnya di mana, di pagi hari dan di malam hari, selalu ditampakkan kepadanya tempat duduknya nanti di akhirat. Iya, in kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah, kalau dia termasuk ahlul jannah karena ketika di dunia termasuk ahlul qa'ah, ahlul iman wal 'amali shalih, maka dia akan melihat tempat duduknya di surga dan melihat kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya yang akan dia rasakan. Bergembira dia di kuburannya, ya, dan dia merasakan bau harum surga, bau wangi surga melalui kuburannya. Wa in kana min ahli nar fa min ahli nar, kalau ternyata dia termasuk penduduk ahli nar karena dia ketika di dunia termasuk ahlul kufur wa syirk wa nifak, suka berbuat kekufuran, kesyirikan, kenifakan, dosa-dosa besar, famin ahli nar, maka dia pun akan melihat tempat duduknya, tempat tinggalnya di neraka, sehingga dia pun merasakan, ya, panasnya api neraka, uap dari api neraka, sehingga dia pun tersiksa di kuburannya, ya, sebelum nanti di akhirat, fi an-nar al-azam, neraka yang paling besar. Fayuqalu hadza maq'aduka hatta yab'atsaka Allahu 'azza wa jalla yaumal qiyamah. Kemudian dikatakan kepadanya, inilah tempat tinggalmu hingga engkau dibangkitkan kelak di hari kiamat. Ya, tentunya seorang mukmin yang ahlul qa'ah, ya, akan bergembira, senang dia, ingin segera ditegakkan hari kiamat. Dan sebaliknya, ya, ahlul kufur wasyirki wan nifaq, dia merasa sedih dan tersiksa, ngeri dia, ya, terhadap apa yang diancamkan atasnya dari an-nar. Nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah. Ini juga membuat kita khawatir, ya, takut kalau-kalau kita termasuk dari golongan yang diancam oleh Allah dengan an-nar. Wa fihi ma ayda anhu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam idza sar ahlul jannah fil jannah wa ahlun nar fil nar ji'a bil maut hatta yuqafa bainal jannati wan nar thumma yudbah thumma yunadi munadin ya ahlal jannah khuludun fala mautun wa ya ahlan nar khuludun fala mautun fayazdadu ahlil jannah farhan ila farhihim wa yazdadu ahlin nar huznan ila huznihim. Masih di dalam as-sahihaini juga dari sahabat yang sama Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, apabila penduduk surga telah memasuki surga dan apabila penduduk neraka telah memasuki neraka, maka ji'a bil maut, didatangkanlah al maut. Dalam riwayat yang lain, dalam bentuk kambing, seekor kambing. Di dunia, kematian itu merupakan sesuatu yang maknawi, ya, tidak bisa dilihat, tidak bisa diindra, hanya dipahami dengan akal kita. Tapi kelak di akhirat, Allah jadikan yang namanya al-maut itu sesuatu yang mahsus, bisa dilihat, bisa diindra, ya. Didatangkan maut di antara surga dan neraka dalam kondisi ditonton, ya, dilihat oleh kedua penduduk ini, penduduk ahlul nar dan penduduk ahlul jannah. Semuanya mengetahui bahwasanya yang diserupakan dalam bentuk kambing tadi adalah al-maut. Kemudian diapakan al-maut tadi? Thumma yudbah. Kemudian disembelihlah kematian tadi. Kematian disembelih. Berarti apa konsekuensinya? Tidak ada setelah itu kematian. Yang ada hanya kekekalan. Imma fin na'im, dalam kenikmatan, imma fil 'adzab. Kira-kira bagaimana reaksi dari dua penduduk tadi? Reaksinya berbeda tentunya. Iya. Kemudian thumma yunadi munadin ya ahlal jannah. Kemudian diserulah oleh satu penyeru yang mengatakan, wahai penduduk surga, khuludun fala mautun. Sekarang yang ada hanyalah kekekalan. Tidak ada lagi kematian. Kenapa? Karena sudah disembelih kematian. Wa ya ahlan nar khuludun fala mautun. Wahai penduduk neraka, yang ada sekarang hanyalah kekekalan dan tidak ada lagi setelah itu kematian. Fayazdadu ahlul jannah farhan ila farhih, maka bertambahlah, ya, kebahagiaannya ahlu surga, kebahagiaan di atas kebahagiaan. Ya, mereka sudah merasakan, ya, begitu lezat dan nikmatnya surga, ditambah lagi dengan kekekalan mereka di dalamnya. Tentunya ini semakin membahagiakan. Ya, ini diantara perbedaan kenikmatan yang ada di dalam surga. Kalau kenikmatan di dunia, itu kenikmatannya serba sementara dan tidak seberapa. Sedangkan kenikmatan akhirat itu luar biasa dan selamanya, tidak ada kematian. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ard. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Wa yazdadu ahlin nar huznan ila huznihim. Dan sebaliknya, mereka penduduk neraka tatkala melihat kematian disembelih dan mengetahui setelah itu tidak ada lagi kematian, maka bertambahlah kesedihan mereka di atas kesedihan yang ada. Ya. Kematian, kita semua tahu, adalah perkara yang menakutkan, adalah perkara yang mengerikan. Semua kita berupaya lari dari kematian. Tapi kalau dalam kondisi, ya, begitu susah, payah, ya, tersiksanya, maka kematian adalah sesuatu yang diidamkan. Sebagaimana yang ini dirasakan oleh mereka, ahlun nar. Mereka sangat menginginkan untuk mati. Ya, padahal dahulu di dunia mereka sangat lari dari kematian, berupaya menjauhi sejauh-jauhnya dari kematian. Ya. Ini menunjukkan dahsyatnya daripada apa? Azabun nar, azab neraka. Ya. Kemudian hadis berikutnya, wa fil musnad anhu qala man ishtara thawban bi 10 dirahima fiha dirhamun haramun lam yaqbalillahu lahu salatan ma dama 'alayhi thumma adkhala usbu'ayhi fi udhunayhi thumma qala summata in lam akun sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Tersebut dalam musnad al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang membeli pakaian dengan harga 10 dirham kemudian dari 10 dirham tersebut ada 1 dirham yang diambil dari yang haram, maka lam yaqbalillahu lahu salatan ma dama 'alaihi, Allah tidak akan menerima salatnya selama pakaian tadi ada padanya. Kemudian beliau pun, ya Ibnu Umar, memasukkan kedua jarinya ke dalam telinganya kemudian mengatakan, ya telinga saya ini berani tuli, ya kalau saya tidak mendengar ucapan tadi. Ya hanya saja hadis ini ada kelemahan, ya pada hadis ini ada kelemahan sehingga tidak bisa disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya hadisnya lemah. Adapun terkait dengan sah tidaknya orang yang sholat dengan menggunakan pakaian hasil curian, hasil rampasan, itu ada khilaf di antara ulama. Kalau Hanabilah mazhab Hambali, mereka mengatakan bahwasanya sholatnya tidak sah, harus diulang. Demikian pula haji. Kalau seseorang haji dengan menggunakan harta riba ataupun yang semisalnya dari harta-harta yang haram, maka hajinya tidak sah, harus diulang. Itu pendapatnya Hanabilah. Adapun pendapat yang lain, itu pendapat mayoritas ulama, mereka mengatakan bahwasanya sholatnya sah, tidak perlu diulang, tapi dia memikul dosa. Iya, memikul dosa. Ditambah lagi pahalanya berkurang. Iya. Kenapa? Ya, karena kata mereka permasalahan pakaian itu adalah permasalahan yang tidak terkait langsung dengan sholat. Iya. Tidak terkait dengan zat sholat sehingga tidak berpengaruh kepada sah tidaknya amalan sholat. Ya, berbeda dengan sesuatu yang terkait dengan zat ibadah seperti orang sholat dengan menggunakan pakaian najis. Iya kan, ini kan terkait dengan sholat. Di antara syarat sholat adalah agar kita menggunakan pakaian yang suci. Kalau seseorang sengaja-sengaja sholat tanpa uzur menggunakan pakaian yang najis, maka tidak sah sholatnya. Tapi kalau seseorang yang dia sholat, ya kemudian tidak mendapati pakaian, kemudian dia mencuri pakaian, maka sholatnya sah, tapi dia memikul dosa. Iya, memikul dosa. Ya. Kemudian hadis berikutnya, wa fihi an Abdullah ibni Amr anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Ya, seandainya hadis tadi sahih, tentunya hadis tadi sebagai hujjah bagi mazhabnya Hanabilah. Ya. Hanya saja hadis tadi adalah hadis yang dhaif. Wa fihi an Abdullah ibni Amr anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Man taraka salata sukran marratan wahidah فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها ومن ترك الصلاة سكرا أربع مرات كان حقا على الله أن يسقيه طينة الخبال قيل وما طينة الخبال يا رسول الله قال عصارة أهل جهنم. Masih tersebut dalam musnad al-Imam Ahmad rahimahullah dari Abdullah ibn Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, siapa saja yang berani meninggalkan sholat sekali karena sebab mabuk, ya, minum minuman keras, khamr, faka'annama kanat lahu dunya wa ma'alaiha fasulibaha, maka seolah-olah orang ini memiliki dunia seluruhnya, kenikmatannya dari awal sampai akhirnya, kemudian dicabut darinya kenikmatan dunia tersebut. Di sini ada taqribul faham, ya, menekatkan pemahaman agar kita bisa mengenali betapa berharganya sholat itu. Meskipun pada hakikatnya nilai sholat wajib apalagi itu jauh-jauh lebih berharga daripada dunia seisinya. Ya jangankan sholat wajib, sholat sunnah 2 rakaat aja qobliyah fajr dikatakan oleh Rasulullah SAW Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, ya qabliyah subuh, itu pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya, apalagi salat yang wajib tentunya jauh jauh berlipat ganinya daripada dunia. Ya. Wa man taraka salata sukran 4 marrat kana haqqan 'ala Allah an yusqiyahu tinatal khabal. Siapa saja yang berani meninggalkan sholat karena mabuk selama 4 kali, maka Allah janjikan atasnya untuk Allah beri minum dia dari cairan yang keluar dari ahlun nar, nanahnya penduduk neraka. Qila wa ma tinatul khabal ya Rasulullah, ditanyakan oleh para sahabat tentang makna tinatul khabal itu apa ya Rasulullah, yang akan diminumkan oleh mereka yang meninggalkan sholat selama 4 kali karena sebab mabuk. Dijawab oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, usaratu ahli jahannam, cairan yang keluar dari penduduk ahli jahannam, penduduk jahannam, ya, semacam nanah ataupun yang semisalnya. Ini menunjukkan apa? Besarnya amalan sholat dan besarnya dosa meninggalkan sholat, dan juga besarnya dosa dari minum minuman keras. وفيه أيب عنه مرفوعا من شرب الخمر مرة لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة قال فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من رضغة الخبال يوم القيامة. Hadis tadi yang barusan kita baca itu dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala di dalam As-Shahihah. Ya, kemudian hadis berikutnya juga sama, masih datang dari Musnad Al-Imam Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Secara marfu' disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man syariba al-khamra marrah, siapa saja yang minum khamr, ya sedikit atau banyak, ya, sampai mabuk ataupun belum sampai mabuk, sekali, lam yakbalillahu lahu solatan arba'ina sabahan, kemudian dia tidak mau tobat, belum bertobat darinya, niscaya Allah tidak akan menerima satu solat pun selama 40 siang, ya, atau 40 hari. Berapa solat kira-kira yang tertinggal? Satu hari, ya, solat yang wajib berjumlah 5 dikali 40, berarti berapa solat? 5 kali 4 200 sholat, iya, tidak diberi pahala sama sekali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan dia terkena kewajiban untuk sholat, kalau dia tinggalkan nggak mau sholat, bertambah lagi dosanya. Ya, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Fa in taba taballahu alaikum, kalau dia bertaubat darinya, iya, tidak mau mengulanginya, maka Allah terima taubatnya. Fa'in ada lam yakbalillahu lahu solatan arba'ina sobahan. Kemudian kalau dia kembali lagi minum khamr lagi, ya, untuk yang kedua kalinya, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menerima satu solat pun selama 40 hari lamanya. Fa'in taba taballahu alaih, kalau dia mau taubat kepada Allah, Allah terima lagi taubatnya. Ya, di sini kita melihat, ya, begitu murahnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada para hambanya. Begitu pengampunnya Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya yang mau bertaubat. Fala adri fi salisa au fi rabi'ah qul, dan saya tidak tahu, kata perawi, apakah yang ketiga kali atau yang keempat kalinya Rasulullah berkata, fa in ada haqqan 'ala Allah an yusqiyahu min radwatil khabali yaumal qiyamah. Kalau ternyata dia kembali lagi untuk yang ketiga kalinya atau yang keempat kalinya, maka pantas bagi Allah untuk memberikan kepada dia minuman dari air nanah penduduk neraka di hari kiamat. Ya, ini ancaman yang sangat berat bagi mereka-mereka yang suka minum khamr. Ya, kalaupun dia peminum khamr sholat, ya, biasanya dalam kondisi tidak sadar dengan apa yang dia baca. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala melarang mereka-mereka kaum mukminin untuk sholat dalam kondisi mabuk. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian dekati sholat dalam kondisi kalian mabuk. Dan di dalam ayat yang lain Allah lebih keras lagi mengancam mereka-mereka yang berani minum khamr. Ya, kata Allah, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sejujurnya khamr, ya, kemudian juga berhala mengundi nasib dengan anak panah atau semisalnya, rijsum min amali syaitan, itu najis, termasuk perbuatan syaitan, sehingga jauhilah sejauh-jauhnya agar kalian beruntung. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan diantara kemadaratan yang timbul dari khamar dan judi. Inna ma yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anil shalah fa hal antum muntahun. Tidak lain syaitan dengan khamar dan judi itu ingin melemparkan kepada kalian kebencian dan permusuhan, dan ingin menjauhkan kalian dari berzikir kepada Allah dan dari salat. Fa hal antum muntahun, sehingga apakah kalian mau berhenti? Ya, demikian. Ya, dan dikatakan oleh ulama bahwasanya yang namanya khamar adalah ummul khaba'is, induknya kejelekan. Kalau seseorang sudah berani menenggak khamr, maka dia akan berani lagi untuk berbuat dosa-dosa yang lain. Na'udzubillah. Sampai-sampai saya pernah membaca di satu kitab yang ditulis oleh Syekh Ibnu Utsaimin, kitab Syarah Dzul Jalali wal Ikram, Syarah Bulughul Maram, tentang keadaan seorang pemuda yang dia minum khamr hingga mabuk sehingga pulang-pulang menzinai ibunya. Ibunya tadinya menolak, cuma dia mau bunuh diri kalau enggak mau apa melayaninya. Sehingga apa? Melayani ibu terpaksa. Ibu pun melayani anaknya tadi, na'udzubillah. Dan ketika anaknya sadar bahwa dirinya telah menzinai ibunya, maka dia membakar dirinya dengan gas. Ya na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dan banyak itu ya kasus-kasus yang sangat mengerikan karena sebab khamr. Iya. Dan juga dikisahkan dalam satu riwayat ada seorang ahli ibadah yang begitu taat, yang begitu afaf, ya, kemudian dia diperintahkan untuk membunuh anak kecil, kemudian dia pun tidak mau. Ya, kemudian dia pun dikasih minum khamr, akhirnya dia berzina dan membunuh. Ya, na'udzubillah. Wa fil musnad aidha min hadits Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata mudminan lil khamri saqahu Allahu min nahril ghawtah. Qila wa ma nahrul ghawtah? Qala nahrun yajri min furujil musimat yu'dhi ahlan nar rihu furujihinna. Masih tersebut dalam musnad al-Imam Ahmad rahimahullah juga dari hadis Abi Musa. Beliau mengisahkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mati dalam keadaan kecanduan khamr, saqahu Allahu min nahril ghawtah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi minum dia dari sungai ghawtah. Qila ma nahrul ghawtah? Kemudian ditanyakan oleh para sahabat, apa itu ya Rasulullah sungai ghawtah? Maka dijawablah beliau, nahrun yajri min furujil musimat, yaitu satu sungai yang bersumber dari kemaluan-kemaluan para pezina, yang mana bau ya airnya itu mengganggu, sangat mengganggu penduduk neraka. Ya, hanya saja hadis ini ada kelemahan. Dan cukup baik kita hadis-hadis yang sahih, yang berisi ancaman dari apa? Minum khamr. Ya. Wa fihi aidha, masih juga tersebut dalam musnad Imam Ahmad. Ya. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'radu an-nas yawmal qiyamah thalatha 'aradat. Thumma 'aradatan fajidalun wa ma'azirun. Wa ma'azirun. Wa amma thalithatu fa 'inda dhalika tatiru as-suhuf fil aydi. Fa akhidhun bi yaminihi wa akhidhun bi shimalihi. Disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'radun nas yaumal qiyamah, manusia pada hari kiamat akan dihadapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, juga akan dihadapkan amalan-amalan perbuatan mereka yang dulu mereka perbuat di dunia, ditampakkan tiga kali. Fa amma 'ardatan fajidalun wa ma'adziru, adapun dua kali penampakan maka isinya yang pertama jidal, ya, pembelaan dari manusia kepada dirinya, ya, wa ma'azir. Kemudian yang kedua menyebutkan udzur-udzur, saya berbuat ini, karena itu, sebutkan alasan-alasannya. Adapun yang ketiga, fa inda dzalika tatiru suhufu fil aidi, yang ketiga kalinya maka berterbanganlah catatan-catatan amal perbuatan mereka. Maka di antara manusia ada yang mengambil catatan perbuatannya dengan tangan kanannya. Siapa itu? Ashabul yamin. Ya. Wa akhidhum bi shimalih, dan juga ada yang mengambil catatan amal perbuatannya dengan tangan kirinya. Ashabul shimal. Ya. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Di hari kiamat kalian akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. La takhfa minkum khafiyah, tidak ada satupun perkara rahasia yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Famma man utiya kitabahu bi yaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun mereka-mereka yang mengambil kitabnya, catatan amal perbuatannya dengan tangan kanannya, maka dikatakan iqra'u kitabi. Iya. Ha umqra'u kitabiyah. Ya, inilah kitabmu, catatan amalanmu, silakan kamu baca. Maka dia pun bergembira ketika melihat catatan amalan kebaikannya yang penuh dengan ketaatan dan ketaatan dan sedikit dari dosa-dosa. Adapun amman utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Ya, adapun mereka-mereka yang diberikan kitabnya, catatan amalan perbuatannya melalui tangan kirinya, maka dia mengatakan ya laitani lam uta kitabiyah, duhai kiranya saya tidak diberikan kitab catatan amalan ini. Dan ketika dibuka ternyata tidak ada satupun, ya, dari amalan perbuatan mereka yang terlewatkan, sampai-sampai mereka mengatakan mali hadzal kitabi la yughaliru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Kata mereka, kitab apa ini? Tidak sama sekali meninggalkan sesuatu yang kecil ataupun yang besar, melainkan tertulis di dalamnya. Ya. Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira. Mereka mendapati segala apa yang mereka perbuat di dunia ada. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Rabb kalian tidak menzalimi seorang pun dari manusia. Kemudian juga masih tersebut dalam musnad al-Imam Ahmad min hadithi Ibn Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wa muhaqqarat adh-dhunubi fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajul hatta yuhlikanna. وضرب لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا كمثل قوم نزلوا أرض خلات فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يعود بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا فأنضجوا ما قذفوا فيها. سري بن مسعود رضي الله تعالى عنه بليوم جريتقا bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub, hati-hati kalian, jauhilah oleh kalian dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang dianggap enteng. Ya, kenapa? Fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajul hatta yuhlikanna. Karena kalau kita tidak hati-hati, kalau kita bermudah-mudah melakukan dosa-dosa meskipun itu dosa kecil, maka dosa tadi akan berkumpul pada seseorang sehingga dosa tadi bisa membinasakan dia, menjadi dosa yang besar, bisa menjadi dosa yang membinasakan dia, yang menjerumuskan dia ke dalam an-nar. Apalagi ya kalau dia menganggap kecil, maka anggapan dia ini lebih besar dosanya daripada dosa yang dia perbuat. Kalau ada seseorang yang melakukan dosa besar atau yang melakukan dosa kecil karena dia mengenteng-entengkan, menganggap ringan, enteng, maka ini menjadi dosa besar. Menjadi dosa besar. Lebih besar daripada dosa itu sendiri. Ya. Kemudian, وَضَرَبَ لَهُنَّ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mafala. Kemudian Rasul pun sallallahu alaihi wasallam memberi misalkan dosa-dosa kecil tadi yang terus ditumpuk dengan satu permisalan yang sangat bagus. Seperti satu kaum, sekelompok manusia yang nazalu arda falatin. Mereka safar kemudian singgah di satu tanah yang lapang, padang pasir. Fahadara sani'ul qaumi, maka datanglah kebiasaan satu kaum ketika mereka bermalam mendapati ya malam yang dingin, biasanya apa yang mereka perbuat? Menyalakan api unggun. Faja'ala rajul yanṭaliq fayaji'u bil'udi war rajul yaji'u bil'udi. Akhirnya masing-masing dari kaum tadi mencari kayu bakar. Yang ini datang membawa sebatang kayu bakar, yang itu juga membawa terus, sehingga terkumpullah apa? Kayu bakar yang begitu banyak. Hatta jama'u sawadan wa ajjaju nar, sehingga mereka pun berhasil mengumpulkan sejumlah kayu bakar yang besar. Wa ajjaju nar. Kemudian setelah itu mereka pun menyalakan api. Fandaju ma qadhafu fiha, maka api pun begitu besar sehingga bisa mematangkan segala apa yang dilemparkan di dalamnya. Demikian pula dosa-dosa yang tadinya kecil terus diperbuat lagi, tidak berupaya pemiliknya menghapusnya dengan dosa, dengan apa, istighfar, dengan taubat, dengan kebaikan-kebaikan, sehingga terus bertumpuk dosa tadi satu demi satu sehingga menutupi ya hatinya, sehingga akhirnya apa, bisa menjatuhkan dia, menjerumuskan dia ke dalam an-nar. Ya, sebutkan oleh ataupun dalam semua riwayat meskipun lemah, tapi maknanya disahihkan oleh para ulama. Kata mereka, la kabirah ma'al istighfar wa la saghirah ma'al israr. Ini semakna dengan hadis ini. Tidak ada ya dosa besar kalau terus diiringi dengan istighfar dan taubat, dan tidak ada dosa kecil kalau terus ditumpuk. Sehingga kita ya berupaya untuk kita beristighfar, banyak bertobat kepada Allah dari segala macam dosa-dosa yang kita perbuat. Jangan kita menganggap enteng. Ya. Ketika kita berbuat dosa, jangan kita melihat dosanya. Ini kan dosa kecil enteng. Tapi lihatlah kepada siapa kita berbuat dosa. Kepada Zat yang Maha Agung, yang Maha Mulia, Maha Pencipta, yang memenuhi segala kebutuhan kita, orang tua kita, anak kita. Ya, apakah pantas untuk kita mengenteng-entengkannya? Kemudian juga wafis sahih, satu hadis lagi ya kita baca. Wafis sahih min hadis Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrabul jisru ala jahannam fa akunu awwala man yujiz atau yajuz wa da'watur rusul yawma idzin Allahumma sallim sallim bihi kalalib mithlu syaukis sa'dan تخطف الناس بأعمالهم فمنهم الموبق بعمله ومنهم المخردل ثم ينجو حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يرحم ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثر السجود وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود فيخرجونهم مقدم فحشوا فيصب عليهم مما يقال له ماء الحياة فينبتون نبات الحبة في حامل السيل. Tersebut dalam الصحيح, yaitu الصحيح البخاري, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau menceritakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yudrabul jisru ala jahannam." Akan dipancangkan jembatan di atas jahannam. Iya. Yang mana masing-masing kita akan melaluinya. Tidak bisa tidak. Wa in minkum illa waridha. Iya, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seorang pun di antara kalian melainkan akan mendatangi jahannam. Kana ala rabbika hatman maqdiyah. Yang seperti ini bagi Rabbmu adalah sesuatu yang pasti. Ya, kondisi mereka ketika melalui jahannam ini ataupun jembatan yang dibentangkan di atas jahannam ini yang disifati ya jembatan ini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada mata pedang. Sangat-sangat mengerikan, dan Allah Maha Mampu untuk berbuat apa yang Allah kehendaki. Jangan kita menganggap sulit, ya. Bagi Allah tidak ada yang sulit. Yudrabul jisru ala jahannam, dipancangkan jembatan di atas jahannam. Fa'akunu awwala man yujiz, dan saya adalah orang pertama yang menyeberanginya. Dan kondisi manusia ya ketika menyeberangi jembatan yang sangat dahsyat ini berbeda-beda tergantung amalan perbuatannya di dunia. Wa da'watur rusul yauma idzin, Allahumma sallim sallim, dan doa seluruh para rasul dari awal sampai akhirnya adalah sama. Ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah umatku. Ya, itu doa para rasul. Mereka pun begitu ketakutan, begitu mengerikan, khawatir kalau sampai-sampai umatnya ada yang dijebloskan ke dalam jahanam, tidak mampu untuk menyeberangi ya sirat ini. Bihi kalalibu mithlu syauqi sa'dan, dan di sisi-sisi jembatan tersebut ada kait-kait seperti duri pohon sa'dan. Pohon sa'dan adalah pohon yang penuh dengan duri-duri yang tajam dan panjang-panjang. Ya. Kalalib ini berjalan akan mengait siapa saja yang pantas untuk dikait sesuai dengan perintah Rabb-nya. Takhtafun nas bi'amalin, dia menyambar-nyambar manusia yang menyeberanginya, tentunya sesuai dengan amalan-amalan yang mereka perbuat. Faminhumul mubaq bi'mubiq bi'amalihi. Apa itu mubaq bi'amalihi? Di antara mereka ada yang ya disambar oleh kait-kait tadi karena sebab amalannya. Wa minhumul mukhardal thumma yanju, dan di antara mereka ada yang tercabik-cabik dengan kait-kait tadi kemudian dia selamat juga. Masih bisa selamat. Ada yang mukhardas, terlempar, terbawa cabik-cabik tadi sehingga dia pun terjerumus ke dalam jahanam, ada juga yang dia sempat terkenai ya apa serangan sabit-sabit tadi sehingga dia pun terluka, kemudian dia pun selamat. Ini sesuai dengan kondisi amalan dia. Hatta idza faragha Allah, ada juga yang lain yang menyeberanginya seperti kilat. Ya, ada yang seperti angin, ada yang seperti kuda yang berjalan dengan kencang, ada yang seperti orang berlari sesuai dengan kondisi amalan-amalan mereka di dunia. Dan tentunya mereka yang ketika di dunia adalah orang yang pertama kali berbuat kebaikan, orang yang terdepan di dalam berbuat kebaikan, bersemangat di dalam beramal soleh, maka dia akan menyeberangi jembatan tadi dengan cepat. Dan mereka-mereka yang bermalas-malas, ya, mendatangi kebaikan, mengerjakan kebaikan selalu di akhir saja. Sholat terakhir, kebaikan-kebaikan terakhir, dikhawatirkan dia menyeberangi jembatan ini dalam kondisi lambat. Hatta idza faragha Allahu min al-qada' bainal 'ibad wa arada an yukhrij an-nas man arada an yarham, sehingga apabila Allah Subhanahu wa ta'ala telah memutuskan satu keputusannya di antara para hamba, sudah semuanya selesai menyeberangi jembatan, yang masuk dalam neraka diazab di dalamnya dan yang masuk dalam surga diberikan oleh Allah segala kenikmatan, maka setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya yang luas ingin untuk mengeluarkan dari neraka mereka yang ketika di dunia termasuk orang yang memiliki tauhid, yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Ini disebut jahannamiyun, orang-orang ahli tauhid kaum muslimin yang sempat merasakan jahannam, meskipun tingkatannya berbeda tentunya dengan jahannam yang dirasakan oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Jadi jahanam itu bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat-tingkat kezaliman yang diperbuat oleh mereka. Ya, ketika Allah hendak mengeluarkan mereka, maka Allah utus, Allah kirim malaikat untuk mengeluarkan mereka-mereka yang memiliki tauhid. Seberat zarrah pun, sebiji sawi pun Allah keluarkan. Tidak Allah zalimi, Allah tetap berikan haknya. Faya'rifunahum bi'alamati athari sujud, maka para malaikat pun mengetahui siapa-siapa dari penduduk neraka tersebut yang berhak, yang pantas untuk dikeluarkan dari apa? Bekas sujud yang ada padanya. وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود. Dan Allah melarang api neraka untuk memakan dari anak Adam bekas-bekas sujud. Fayukhrijunahum maqad intahashu, maka mereka pun para malaikat mengeluarkan jahannamiyun tadi. Ya, orang-orang yang punya tauhid yang sempat merasakan jahannam tadi dalam kondisi terbakar tubuhnya gosong. Fayusabbu alaihim min ma'in yuqalu lahu ma'al ma'ul hayah. Kemudian dituangkanlah kepada mereka air yang disebut dengan air kehidupan. Fa'in butuna nabatal habbah, maka mereka pun setelah disiram oleh air kehidupan tumbuhlah seperti tumbuhnya biji fi hamil sail, yang terbawa oleh aliran air. Ya, demikian di antara hadis-hadis yang beliau bawakan rahimahullah taala, ya, agar kita tidak bergampang-gampang bermudah-mudah untuk berbuat dosa-dosa dan kemaksiatan karena hanya bersandar kepada dalil-dalil yang berisi harapan-harapan. Dan semoga apa yang kita ketahui dari ilmu menjadi hujah bagi kita untuk menyelamatkan diri-diri kita dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.